الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال المصنف رحمه الله ولهذا جعل اتباع الرسول ولهذا جعل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Berkata Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullah, walihada, oleh karena itulah ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ittiba'a rasulih, menjadikan mengikuti rasulnya alaihi salatu wassalam itu sebagai alaman, itu sebagai tanda alaiha, atas kecintaan kepada Allah. Wasyahidan laha, dan Allah pun menjadikan itu sebagai saksi untuk kecintaan kepada Allah. Siapa saja yang mengklaim bahwa dia cinta pada Allah, ya, maka dia mesti mendatangkan bukti berupa ittiba' kepada Rasul. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah diriku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Faja'ala ittiba'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam masyrutan bimahabbatihim lillahi ta'ala, maka Allah Ta'ala menjadikan mengikuti rasulnya, Allah Ta'ala menjadikan ittiba' kepada rasulnya itu sebagai sesuatu yang dipersyaratkan, dipersyaratkan agar Allah Ta'ala mencintai mereka, sebagai syarat untuk afwan, bimahabbatihim lillah, sebagai syarat cinta mereka kepada Allah. Apa syarat mereka cinta pada Allah? Ittiba' kepada Rasul. Wasyartan limahabbatillahi lahu, dan juga sebagai syarat untuk mendapatkan cinta Allah. Kemudian wujudul masyruti biduni tahakkuki syartihi mumtani'un, dan keberadaan sesuatu yang masyrut, yang disyariatkan, ya, maka biduni tahakkuki syartihi, tanpa terpenuhi, tanpa terrealisasi syaratnya, maka itu mumtani'un, mustahil, gak mungkin ya adanya yang dipersyaratkan tanpa memenuhi apa yang disyariatkan, itu mustahil. Fa'ulima, maka diketahuilah dari sini, intifa'ul mahabbati inda intifa'il mutaba'ati lirrasuli. Maka diketahuilah di sini bahwa cinta kepada Allah itu tidak ada, intifa'ul mahabbah. Tidak ada kecintaan kepada Allah tatkala tidak ada ittiba', tidak ada mengikuti, tidak ada meneladani kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Arti rimatan di sini? Hah? Nah. Coba dibaca. Ahmad Abu Dujana. Qulu 'alaman 'alaina wa syahidan 'ala ayy 'ala mahabbatillah. Ya, kata Syekh Al-Shalih Al-Fauzan mengomentari pernyataan Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, alaiha, Allah menjadikan ittiba' pada Rasul sebagai alaman, tanda, syahidan, saksi atasnya itu ala mahabbatillah, atas kecintaan pada Allah. Terus qul ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Hadhihi ayatul imtihan. Apa? Imtihan? Imtihan. Kencengin sedikit suaranya. Lima qala al-yahudu nahnu abna'u Allahi wa ahibba'u. Kul'u hadha. Terus? Fahtihanuhum Allah. Fahtihanahu. Fahtihanahum Allah bihadihil ayati qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Terus perhatikan di ayat ini. Ayat ini adalah ujian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi pada mereka, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Maka ayat ini adalah ayat ujian. Ya, tatkala Yahudi berkata, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anaknya Allah dan kesayangannya. Aduhada. Ya, maka serulah mereka dengan hal ini, maka afwan, bukan udwahada, idda'u hada. Maka mereka mengklaim dengan hal ini, mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Maka Allah Ta'ala menguji mereka dengan ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi. Yahbibkumullah ya wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Terus qauluhu saja'a tibaa rasulihi sallallahu alaihi wasallam mashrutan bi mahabbatihim lillahi ta'ala wa syartan li mahabbatillahi lahu. Hadhihi ta'ti 'ala sufiyyati aidan alladhina yaquluna nahnu nuhibbullaha lakin la yattabi'una ar-rasula fa hum kadhibuna fi hadha. Fa kullu man ibda'a kullu man ibda'a فكل من ادعى محبة الله وهو لا يتبع الرسول فهو كاذب في دعوى المحبة فليس هناك طريق إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق إلى الله عز وجل. Nah, kemudian Al-Makhrizi menyatakan, maka Allah menjadikan ittiba kepada Rasulnya sebagai sesuatu hal yang disyaratkan atas kecintaan mereka kepada Allah dan syarat atas cinta Allah, ya, dan juga sebagai syarat, ya, untuk mendapatkan cinta Allah. Hadhihi ta'ti 'ala sufiyyah. Maka ya, poin ini pun juga ditujukan kepada kaum sufi yang mereka menyatakan nahnu nuhibbullaha, kami mencintai Allah, namun mereka tidak mengikuti Rasul. Maka mereka berdusta fi hada atas klaim mereka ini. Fa kullu man idda'a mahabbatallahi wa huwa la yattabi'ur rasul fa huwa kadhibun fi da'wal mahabbah. Maka setiap orang yang mengklaim mencintai Allah tetapi tidak mau ittiba, tidak mau mengikuti meneladani rasul, maka dia dusta dalam klaim dia, dalam pengakuan dia. Fa laisa hunaka tariqun, maka tidak ada jalan illa tariqur rasul. Ya, tidak ada jalan kecuali jalannya Rasulullah SAW, yaitu tariqun wa huwa tariqu ila Allah, yaitu jalan kepada Allah. Terus lagi wa wujudul masyrut biduni tahaqquqi syartihi mumtani'un. Ya, maka keberadaan sesuatu yang disyaratkan, keberadaan sesuatu yang disyaratkan atasnya itu tidak akan mungkin terwujud biduni tahaqquqi syartihi, tapi tanpa merealisasikan memenuhi syaratnya, maka itu mumtani'un, maka itu mustahil terwujud. Ya, yang dipersyaratkan apa? Ya, yang dipersyaratkan adalah meraih cinta Allah. Nah, tapi ada syaratnya, ikuti Rasul. Nah, syaratnya enggak mau, gimana mau mendapatkan masyrut yang dipersyaratkan? Nah, ini enggak mungkin. Mumtani'un. Nah, terus hadza ma'rufun anna syarta ma yulzamu min adami hadza anna syarta ma yalzamu min adami al-adami min adamihi al-adamu. Nah, jadi fa adamu syarti yalzimu minhu yalzamu minhu adamul masyruti. Hah? Wa anna syart kemudian fa adamu syarti yalzamu minhu adamal masyrut. Adamal masyrut. Nah, tapi perhatikan. Nah, ini hadza ma'ruf, ya. Ini sesuatu hal yang sudah diketahui bersama. Ya, bahwa syarat itu mengharuskan ma yalzamu min adamihi al-adam. Bahwasanya syarat dia akan mengharuskan dari ketiadaannya, maka dia akan mengharuskan berkonsekuensi al-adam, tidak ada. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka al-adam, enggak mendapatkan apa yang dipersyaratkan. Maka tidak adanya syarat, tidak terpenuhi syarat, maka hal ini berkonsekuensi pula, ya, tidak terpenuhi juga apa yang dipersyaratkan. Nah, terus faul 5. Nah, kemudian diketahuilah ketiadaan kecintaan, maka dari sini ya diketahui pula bahwa cinta kepada Allah itu tidak ada di saat tidak mengikuti, ya, di saat tidak ada pula ittiba kepada Rasul. Ya, terus walima min hadza intifa'u mahabbati Allahi allati yad'unaha wa hum la yattabi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka diketahui dari sini ketiadaan kecintaan kepada Allah dari mereka, allati yad'unaha, ya, allati yad'unaha, yang mereka klaim, yang mereka ngaku-ngaku, wa hum la yattabi'u, dalam keadaan mereka tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ah, terus gantian coba ya. Nah, Mas Apip Azamroni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza 'amun lil yahudi wan nasara wa ghairihim. Fakullu min fakullu man yatman yud'a yad'i. Fakullu man yad'i annahu yuhibbullahu. Ya. Yuhibbullahi. Semuanya disebut. Nah. Yuhibbullah. Annahu yuhibbullah. Ah, apa i'rabnya? Lafz jalalah Allah. Yuhibbullah. Ah, apa i'rabnya? Lafz jalalah. Hah, bingung dia. Mansub. Ya, apa i'rabnya mansub? Karena sebagai tansibul isma wa dhaf'ul khabar. Apa itu? Tansongat. Annahu khabar anna. Aduh, dibuka dulu pakai tuh jaket apa tuh? Oh, biker sunnah. Ah, itu kan. Biker sunnah dia pakai jaketnya. Temennya ini si Bibit ya. Biker bid'ah besok bikin juga. Ah, kalau berjalan apa? Maf'ul. Ah, terus. Walakin la yuti'ur rasulu rasula wala yattabi'ur rasula fahada kadibun fi mahabbatillahi fi mahabbatihi lillahi terus yattabi'u hadha aidan ayyuhibba man yuhibbuhu man yuhibbuhu Allahu ma yakrahuhu Allahu naam fa hadha dalilun ala mahabbatillahi awalan ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam hada wal aslu. Ah, baik, perhatikan sini. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fa kullu man yad'i annahu yuhibbullah, maka setiap orang yang mengklaim bahwa dia mencintai Allah, lakin la yuti'u, ya. Dari mana sih Afif bacanya? Ini ya? Wa hada amun lil yahud wa nasara wa ghairihim. Itu umum. Maka setiap orang yang mengklaim dia cinta pada Allah tapi dia tidak mau taat kepada Rasul, wala yattabi'ur rasula, tidak mau mengikuti Rasul, fahuwa kadhibun fi mahabbatihi lillah, maka dia berdusta atas klaim dia cinta kepada Allah tadi. Wa yattabi'u hadha aidan, dan juga dia mesti mengikuti juga an yuhibba man yuhibbuhu Allahu, dia mesti mencintai siapa yang Allah cintai. Wa yakrahu ma yakrahuhu Allahu, dan dia mesti membenci siapa yang Allah benci. Enggak bisa seorang beriman cinta kepada orang kafir sementara orang kafir tidak Allah cintai. Allah benci orang kafir. Kok orang beriman bisa cinta orang kafir? Ya, orang beriman boleh enggak cinta sama orang kafir? Enggak boleh. Terus gimana ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ha, gimana coba? Coba Abu Dujana. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Ayat ini turun terkait siapa? Abu Thalib, yang dia mati dalam keadaan kafir. Allah sebutkan Nabi gak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib yang ia cintai sekalipun. Ya, gimana tuh Abu Dujana? Hah, nyerah baru itu langsung geleng-geleng. Mikir dulu kayak. Nah. Andika, apa Andika? Tafsir. Iya, apa tafsirnya? Oh, gitu. Ah, coba apa Pak Afif? Bahwa yang memberi petunjuk itu cuma Allah. Ya, iya. Itu sudah jelas walakinallahu yahdi may yasha. Yang jadi pertanyaan bukan itu. Ya, gak nyimak dia. Yang jadi pertanyaan, kan gak boleh mencintai orang kafir, ya gak? Nah, di situ di ayat tersebut Nabi menyebutkan mencintai pamannya. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan dapat wahai Nabi memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, yaitu Abu Thalib di ayat tersebut. Nah. Ayo, mantap. Nah. Siapa di sini? Ah, Iqbal, apa Iqbal? Kalau petunjuk irsyad itu jelas dari Allah, tapi yang orang muslim menunjuk apa? Di ayat tersebut jelas hidayah itu taufik, bukan hidayah itu irsyad lagi. Pokoknya itu yang anak kemarin baru baca itu di. Ah. Ya. Pokoknya apa? Baca lagi deh kalau begitu deh. Ha iya. Nah, bukan di situ. Itu hidayah, hidayatan, hidayah terisap, hidayah itu taufik. Nah, bukan di situ. Apa? Coba, siapa yang bisa jawab? Hah? Siapa? Akbar. Yang sebatas cinta sama manusia. Hah? Nah, ini jawabannya. Nah, disebutkan Rasulullah Fauzan di Anatul Mustafi. Ayat ini kok Nabi cinta kepada Abu Thalib ya. Cinta yang diperbolehkan kepada orang kafir sekalipun itu cinta karena kekerabatan. Ya, ini diperbolehkan. Seorang mukmin emaknya kafir, maka dia boleh cinta karena itu ibunya. Bukan cinta karena agamanya. Ngerti enggak sih? Nah, apalagi Abu Thalib itu dicintai oleh Nabi bu, paman, merawat sejak kecil, menolong dakwah Nabi. Nah, itu berlipat-lipat kecintaan. Ya, paham enggak sini? Nah. Jangan kemana-mana jawabannya. Ya. Tafsil. Nah. Wasaisil. Nah. Pak Habib lagi. Yang ditanya apa? Jawabnya kemana Pak? Ada biker sunnah. Sunnah. Aduh. Ayo lanjut lagi. Terus berikutnya perhatikan. Wa yattabi aidan wa yakrahu ma yakrahullah. Dia mesti membenci apa yang Allah benci. Ya. Fa hadza dalilun ala mahabbatillah. Maka inilah tanda akan kecintaan pada Allah. Awalan, yang pertama. Ah, gantian. Coba sih. Wal. Awalan ittiba'u rasul. Nah, tanda cinta kepada Allah adalah pertama mengikuti rasul. Hadza wal asal. Inilah ya asalnya. Terus Tsanian an yuhibba kullama yuhibbuhu Allah wa yakrahu ma yakrahu Allah wa an la yuqaddima syai'an 'ala mahabbatillah. Fa idza ta'arada syai'un min asma'id dunya ma'a mahabbatillah fa in qaddama mahabbatallahi fa huwa shadiqun wa in qaddama ma tuhibbuhu nafsuhu ala mahabbatillahi fa huwa kadhibun. Ma tuhibbuhu nafsuhu, nafsu fa'il dari tuhibbu. Ulang. Wa in qaddama ma tuhibbuhu nafsuhu ala mahabbatillahi fa huwa kadhibun. Qala ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'akum wa ikhwanukum wa abna'ukum bukan wa bana'akum. Wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluf wa amwaluf taraktumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rusulihi wa jihadin fi sabilillahi fatarabbasu ay intazuru al-adaba hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. فالذي يقدم أطماع الدنيا ورغبات الدنيا على ما يحبه الله فهذا ينتظر العذاب من الله عز وجل. فعلامة محبة الله أن يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. هذه علامة محبة الله عز وجل. والله يبتلي عباده فليس كل من يدعي الإيمان yutraku bal yubtali wa yumtahanu bal yubtala wa yumtahanu hatta yudhhira sadiqahu fi da'wahi hatta yadhhar hatta la bukan menampakkan ini lazim bukan menampakkan sampai nampak ulang hatta yadhhara sadiqahu sidquhu sidquhu nah, itulah kenapa salah baca kan sidquhu fi da'wihi fi da'wahu sanian yang kedua tanda ya, cinta kepada Allah yang kedua adalah kata beliau ayyuhibba kullama yuhibbuhullahu wa yakrahu ma yakrahuhullah itu dia mencintai segala yang Allah cintai membenci apa yang Allah benci dan terbalik membenci apa yang Allah cintai, ya, dan mencintai apa yang Allah benci. Wah, gawat ini, ya, nah, terbalik. Wa alla yuqaddima syai'an ala mahabbatillah dan janganlah dia lebih mendahulukan apapun atas kecintaan kepada Allah. Nah, tak boleh. Allah mesti zat yang paling dicintai. Fa idza ta'arrada syai'un min atma'id dunya ma'a mahabbatillah apabila terjadi ya, kontradiksi dari hal-hal yang diinginkan dari dunia ini dengan kecintaan pada Allah fa in qaddama mahabbatullahi fa huwa shadiqun nah kalau dia mendahulukan kecintaan pada Allah maka dia jujur dalam klaim dia mencintai Allah. Wa in qaddama ma tuhibbuhu nafsuhu ala mahabbatillahi fa huwa kadzibun. Namun apabila dia lebih mengedepankan apa yang disukai oleh hawa nafsunya, oleh jiwanya daripada kecintaan Allah, maka dia dusta atas klaim dia, pengakuan dia bahwa dia cinta kepada Allah. Paham sini ya? Ngerti di sini. Allah Ta'ala berfirman qul in kuntum tuhibbun qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum aw azwajukum aw ashiratukum ya katakanlah apakah bapak-bapak kalian anak-anak bapak kalian anak-anak kalian saudara kalian ya, istri-istri kalian kerabat kalian wa amwal ya, dan juga harta-harta kalian yang ikhtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha harta kalian yang kalian usahakan dan perdagangan yang kalian khawatirkan kasada kerugiannya wa masakinu tardawna dan tempat tinggal yang kalian sudah ridhoi sukai itu ternyata ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu itu ternyata lebih kalian cintai daripada Allah rasulnya jihad di jalannya maka tunggulah ai intaziru al-adab tunggulah adab ancaman hatta ya'ti Allahu bi amrih hingga Allah datang dengan perintahnya. Wallahu la yahdil qawman fasikin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Alladhi yuqaddim atama'ad dunya wa raghabatid dunya ala ma yuhibbullahu. Maka orang yang lebih mengedepankan ya, keinginan-keinginan dunia dia, ambisi-ambisi dunia dia daripada kecintaan pada Allah, maka hadha yantadiru al-adaba min Allah. Inilah orang yang sedang menunggu adab dari Allah Azza wa Jal. Ya, maka fa'alamatu mahabbatillahi. Maka tanda cinta kepada Allah. Ialah seorang lebih mengedepankan apa yang Allah cintai. Alamatu hibbu nafsuh. Daripada yang disukai oleh jiwanya. Inilah tanda kecintaan pada Allah. Walaysa ya wallahu yabtali ibadah, dan Allah akan menguji hamba-Nya. Walaysa kullu man yadda'il iman yutrahu, maka tidak semua orang yang mengklaim mengaku keimanan, dia mengaku beriman kemudian yutrah, dia akan dibiarkan begitu saja, ditinggal begitu saja. Bal yubtala, bahkan dia akan diuji. Hatta yadhara sidquhu fi da'wahu, hingga nanti akan nampak ya kejujuran dia dalam klaim dia tadi. Ya, lanjut lagi Iqbal, baca matan. Qala al-matin rahimahullah wa la yakfi dhalika hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Nah, kemudian wa la yakfi dhalik, dan juga tidak cukup. Ya. Tidak cukup hatta yakuna, ini semua enggak cukup dia mengikuti Rasul. Tidak cukup dia mencintai apa yang dicinta Allah, membenci apa yang dicinta, apa yang dibenci Allah. Tidak cukup hingga dia menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi mimma siwahuma, hingga dia menjadikan Allah dan Rasulnya ialah sesuatu yang paling dia cintai melebihi keduanya. Terus wa ma kana indahu syai'un ahabbu ilaihi minhuma fa huwa al-ishraqu alladhi la yakfiruhu Allah. Baik, perhatikan. Maka kapan saja seseorang mencintai sesuatu lebih dari mencintai Allah dan Rasulnya, maka itulah kesyirikan, syirik akbar, yang merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taqtumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasul jihadi fi sabilillahi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri. Ah, ini tadi sudah ya ayat ini. Ah, terus baca lagi Iqbal sedikit caranya. Fa qawlu fa huwa al-ishraku alladhi la yakfiruhu Allahu ay al-ishraku fil mahabbati. Nah, ini syirik yang tidak Allah ampuni, syirik dalam kecintaan. Dia lebih mengedepankan cinta dia kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Ya, cinta sama istri berlebihan, nggak boleh cinta sama istri berlebihan. Ya Ahmad ya, nggak boleh. Ya, cinta kita sama istri itu mengikuti cinta kita pada Allah. Cinta istri karena Allah. Ya, cinta anak karena Allah. Cinta orang tua karena Allah. Cinta istri-istri. Cinta istri-istri. Istri lagi, istri kan tiga jadinya. Kalau Pak Habib is one, ya. Three, istri tiga, cinta istri istri istri, ya. Azwajukum istri. Ya. Nah. Ya Allah. Tafsir apa ini? Kalau ada jalan lain dia jalan lain. Jalan lain. Ya. Perhatikan ayat ini. Kul in kuntum kul in kana aba'ukum wa abna kul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Katakanlah jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, Allah. Terus dibaca Iqbal. Sudah dibaca? Ah, baca. Allahu lam yunkir 'alaihim annahum yuhibbuna hadhihi al-asya'. Nah, Allah tidak mengingkari mereka bahwasanya mereka mencintai ini semua. Cinta istri, cinta anak, cinta orang tua, cinta harta, cinta rumah, ya, cinta perniagaan. Terus hadhihi mahabbatun tabi'iyatun. Hadhihi mahabbatun tabi'iyatun. Nah, ini kecintaan tabii, ya. Cinta kita kepada empat istri kita misalkan, cinta kita kepada anak-anak kita. Ini tabii, ya, hakikat tabii. Begitu Pak Habib. Ya. Cinta kepada istri itu tabiat. Ya, boleh, ya, pahamin ya. Pada deg-degan ya kalau orang tanya. Terus walakin ankaru alaihim an takuna ahabba ilaihim min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Nah, namun Allah mengingkari mereka karena hal-hal itu semua ternyata lebih mereka cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, dan jihad di jalannya. Ternyata istri, anak, orang tua, harta, rumah, perniagaan lebih dicintai pada Allah dan Rasulnya. Terus? Fahuna mutafarriqut turuq. Muftaraqut. Nah, maka di sinilah persimpangan jalan. Ya. Nah, terus? Amma kaunuka tuhibbu hadhihi al-asya'a fala tulamu ala dzalika. Adapun ya, kondisi Anda tatkala Anda mencintai itu semua, fala tulamu ala dzalik. Anda tidak tidak dicela atas hal itu. Anda cinta istri, cinta anak, enggak dicela. Enggak dicela. Tidak dicela. Terus hadhihi mahabbatun tabi'iyyah. Ah, ini cinta yang tabii, yang sudah natural. Ada. Ya, terus walakin muftaraqut turuqi. Tuqaddamu mahabbatullahi 'alaiha aw tuqaddamu mahabbatuha 'ala ma yuhibbullah. Namun persimpangan jalannya adalah ya, persimpangan jalan maksudnya apa di sini? Yang membatasi adalah apakah Anda mendahului kecintaan pada Allah ya, atau Anda mendahului mahabbatuha alaihim alaiha, Anda mendahului kecintaan Allah daripada itu semua, atau Anda mendahului kecintaan atas itu semua, orang tua, istri, anak, pekerjaan, rumah, daripada kecintaan pada Allah. Nah, ini terus hadza huwa muftaraqut turuqi. Ah, inilah persimpangan jalan yang membatasinya. Terus al muhajiruna taruku biladahum wa amwalahum wa auladahum. Nah, kaum muhajirun dulu tatkala hijrah pertama, mereka meninggalkan ya, negeri mereka, harta mereka, anak-anak mereka. Terus fa lam yakunu yuhibbunaha bal yuhibbunaha hubban syadidan. Apakah mereka tidak mencintai itu semua? Negeri mereka, anak mereka, harta mereka, nah, tidak. Bahkan mereka mencintai itu semua dengan sangat cinta. Terus walakin tarakuha wa hajaruha ila Allah wa rasulihi hadhihi alamatul iman. Nah, namun mereka meninggalkan itu semua, berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka ini tanda iman. Terus qala ta'ala alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanahu wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun fa laysat al mas'alatu sahlatan kullun yaqulu ana uhibbu Allah la budda min wujudi 'alamati wa dalaila wa badila'in wa imtihani qala ta'ala la budda min wujudi 'alamatin min alama min wujudi alamatin wadala'ila terus wabtila'in wamtihanin qala ta'ala ahasibu kemudian wabtila'in wamtihanin terus qala ta'ala ahasiban nasu an yutrafu an yakula amanna wahum la yuftan walakad fatanna alladina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Nah, dari mana tadi Iqbal? Ayat. Ya, Allah Ta'ala berfirman, walladhina ukhriju, dan orang-orang yang dikeluarkan, diusir min diarihim, dari rumah mereka, wa amwalihim, harta mereka, yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Ini kalangan muhajirin. Ya, mereka mengharapkan karunia dari Allah, waridwana, dan keridoannya. Wa yansuruna Allah wa rasulah, mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus sadiqu, mereka itulah orang-orang yang jujur. Ya, falaysat almas'alatu sahlatan, maka permasalahannya itu tidak mudah. Ya, kullun, semua orang akan yakul, berkata, ana uhibbullah, saya cinta pada Allah. La budda min wujudi alamatin wa dalailah wa ibtilain wa imtihan. Namun mesti ada tanda, petunjuk-petunjuk, ujian, ya, ibtila, ya, ibtila akan ada musibah yang menimpa dia, ujian. Allah Ta'ala berfirman, hasiban nasu ayyutraku wa ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja untuk mengatakan kami beriman dalam keadaan mereka tidak diuji? Laqad fatanna alladziina min qablihim, maka orang-orang sebelum mereka telah diberikan ujian. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka Allah pun mengetahui ya mana di antara mereka yang jujur dan mana di antara mereka yang dusta. Nah, sebentar ya, ngantuk. Rasain rambut. Halaman ya. Tapi perhatikan berikutnya di matan. Ya qala al-Maqrizi asy-Syafi'i wa kullu man qaddama qawla ghairillahi ala qawlillahi aw hakama ilaihi aw hakama bi aw hakama ilaihi falaysa mimman ahabbah. Falaysa mimman ahabbahu. Maka kata Syekh di sini, Syekh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, wa kullu man qaddama qawla ghairillahi ala qawlillah. Maka setiap orang yang mendahulukan, lebih mengutamakan ucapan selain Allah di atas firman Allah, au hakama bihi, atau dia berhukum dengan perkataan selain Allah tersebut, au hakama ilaih, atau berhukum dengan sesuatu selain Allah, falaisa mimman ahabbahu, maka dia bukanlah bagian dari orang yang mencintai Allah. Dia malah berhukum dengan hukum tagut, berhukum-hukum selain Allah, maka dia tidak digolongkan orang yang mencintai Allah. Ya, kalaupun dia selamat, tidak kufur karena dia mengakui diantara hukum orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, yang selamat itu cuma satu, yaitu yang dia terpaksa, dia lebih mengedepankan hawa nafsunya, atau terpaksa, kemudian hukum Allah tersebut diagungkan, dan hukum yang dia terapkan dia sebutkan jelek, diakui kejelekannya. Nah, ini orang yang tidak kufur. Walaupun kufur, kufur askor. Ya, kalau seperti ini iman kecintaannya kepada Allah nakis, kurang. Coba dibaca, Saiful. Amara yuqaddim amra Allahi nam bukan amara amra terus wa amra rasulihi ala amri fulani wa alani in kana al aksu ka ay yuqaddima qawla shaykhi wa in kana al aksa wa in kana al aksa ka ay yuqaddima qawla shaykhi aw imamihi aw hizbihi aw jama'atihi ala amrillahi. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini juga tanda yang memisahkan, ya, yang memisahkan antara cinta atau tidak kepada Allah. Falladhi yuhibbullah, adapun orang yang cinta pada Allah, kemudian dia lebih mendahulukan perintah Allah, perintah Rasulnya, ya, daripada perintah si fulan, si alan, ya, maka ini jujur dia dalam pengakuannya. Fa'inkana al-aks. Nah, kalau sebaliknya, semisal dia lebih mendahulukan ucapan syekhnya, ucapan imamnya, atau hizbinya, atau jamaahnya, kelompoknya, daripada ucapan, daripada firman Allah, bahwa kadibun fi mahabbatillah. Maka dia berdusta atas pengakuan dia cinta kepada Allah tadi. Nah, terus mauluhu au hakam bihi tarku syar'illah taraka syar'a taraka syar'allah wa hukma wa hukma wa hakama wa hakama bil qanuni. Fa hal hadza yuhibbu Allah 'azza wa jalla la bal huwa kadzdzab. Nah. Ya. Nah, kemudian kata beliau atau berhukum dengan dengan perkataan selain Allah dan berhukum kepada sesuatu selain Allah, maka ini bukan orang cinta kepada Allah. Kata Syekh Al-Fauzan, yaitu taraka syar' Allah, dia meninggalkan syariat Allah, wa hakama bil qanun, malah berhukum dengan undang-undang bukan dengan hukum Allah. Fahal hadam yuhibullah, apakah orang kayak begini dia benar cinta dia pada Allah? La, bal huwa kadzdzab, bahkan dia adalah pendusta. Dia adalah pendusta besar. Terus betul? Qawluhu aw hakimun ilaihi aw hakama. Hakama ilaihi ai hakama li ghairi syar'illah. Fa hadza kadzibun fi anna yuhibbullah. Wa laysa hadza khasun bil munaza' bil munaza'ati fil mahakimi kama yafhamu ba'dun nasi. Bal fi kulli niza'in wa fi kulli khilafin yuqaddimu qawla Allahi wa qawla Rasulihi wa la yuqaddimu qawla ahadin fi masail al-ijtihadi wa fi masail al-aqaidi fi kulli mas'alatin fiha khilafun. Qala ta'ala wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah. Wa qala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Wa laysa hadha khasun bil mahakim faqat, bal fi kulli ikhtilafin yakunu bainan nasi yuqaddimu ta'ata Allah wa ta'ata Rasulihi 'ala qawli fulanin wa 'allanin. Fulanin, jangan fulanin, fulan. Kalau 'allan baru yang tasdid. Terus 'ala qawli fulanin wa 'allanin wal madhhabi wa ghairi dzalika. Nah. Kemudian kata beliau, atau yang berhukum kepada selain Allah. Dia berhukum kepada syariat Allah, maka dia dusta fi annahu yuhibbullah, dalam klaim dia cinta pada Allah. Namun ini tidak hanya khusus pada munazaat, pada kasus dialog ya, dari masalah mahakim, berhukum kepada selain hukum Allah. Sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Ya. Balu fi kulli niza'in, namun ini juga pada kasus setiap niza', ya, ada kasus niza', ada kasus perdebatan, diskusi. Wa fi kulli khilaf, maka pada setiap khilaf, perbedaan pendapat, yuqaddim qaulallahi wa qaula rasulih, dia mesti mendahulukan perkataan Allah, perkataan rasulnya. Nah, ya, wala yuqaddim qawla ahadin fil masail ijtihad. Dia tidak boleh mendahulukan perkataan siapapun ya dalam berbagai permasalahan ijtihad. Dalam permasalahan akaid, akidah, dan permasalahan yang di situ terdapat khilaf. Ya, Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtum wa ma ikhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah." Apa yang kalian persisikan sesuatu, maka hukumnya ialah kembalikan pada Allah. Hukumnya ialah pada Allah. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih ya, terkait sesuatu hal, maka kembalikanlah pada Allah dan Rasul. Ya. Wa laysa hadha khassan bil mahakim faqat. Pembahasan ini tidak cukup, tidak terbatas pada permasalahan mahakim saja. Ya. Bal fi kulli ikhtilafin yakunu bainallahi, bahkan pada setiap perselisihan yakunu bainan nas, yang ada di antara tengah, yang terjadi di tengah-tengah manusia, yuqaddim ta'atallahi wa ta'atan rasulih, ya, maka dia lebih mendahulukan ketaatan pada Allah dan rasulnya ya, ala qawli fulan wa allan, daripada perkataan si fulan dan allan, wa ghairu dzalik dan semisalnya. Falaisa mimman ahabbahu, maka dia pun seperti ini bukan tergolong orang cinta kepada Allah. Ai falaysa mimman ahabballah ahabballahu. Itu dia bukan bagian dari orang yang Allah cintai. Wa in kana yadda'i annahu muhibbun lillah. Walaupun dia mengklaim dia cinta pada Allah, kad ya. Mana? Naqulu. Annahu muhibbun lillah. Bahwa dia mencintai. Naqul kadzab. Kita katakan pada dia, ya pendusta besar. Ma haqqaqta ma taqul. Anda tidak merealisasikan apa yang Anda ucapkan. Ini belum dibaca Mas Saiful. Hah? Terus Saiful baca matan. Zonnan minhu annahu la ya'muru wa la yahkumu wa la yaqulu illa ma qalahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yusti'u wa yuhakimu ilayhi wa yatalaqqa aqwaluhu kadzalika fa hadza ma'dzurun idza lam yuqaddir alayhi fa hadza ma'dzurun idza lam yuqaddir lam yaqdir lam yaqdir mampu lam yaqdir ala da ala ghairi dhalika. Nah. Lakin qad yastabihal amru, namun perkara ini menjadi samar. Ala man yuqaddim qaula ahadin. Ya. Bagi orang yang mendahulukan perkataan orang lain. Namun hari ini menjadi samar, ya. Bagi orang yang mendahulukan perkataan orang lain, perkataan seseorang atau ketaatan padanya atau ketaatan kepadanya, ya, dhannan minhu, yang dia menduga, ya, orang-orang tersebut menyangka bahwa orang yang didahulukan ucapannya atau hukumnya tadi tidaklah memerintahkan sesuatu. Annahu la ya'mur wa la yahkum wa la yaqulu illa ma qalahu ar-rasul. Ya, tidak memerintahkan sesuatu, tidak menetapkan hukum, ya, kecuali apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayuti'uhu. Maka ia pun mentaati orang tersebut. Ya, ilaih wa talaqqa aqwaluhu kadzalik. Dan dia menerima ucapan-ucapan orang tersebut, ya, karena prasangka tadi. Ya, maka fa hadza ma'dzur, orang seperti ini diberi udzur, idza lam yaqdir ala ghairi dzalik. Apabila mereka belum mampu untuk melakukan hal yang demikian. Nah, kita break dulu deh ya. Nanti lanjut lagi insyaallah. Ya. Kita 10 menitan lagi, lanjut lagi. Subhanakallah wa bihamdika.